kandungnya. Percaya saja gak kau pun cinta baik-baik. Dengar dulu kata Tara mungkin putar balik. Karena sapu hati ini suka gae. Di dalam dada ini cuma kau pun tak mau. Jadi jangan tuduh saya bukan kali ya kau. Sapu sayang ini hanya untuk kau, kau, kau, kau. Ay sayang kau percaya bahasa ini terasa selingkuh ya. Saya kan pernah bilang dalam hati cuma kau iya. Tara susah mau percaya saya bos. Tak rasu lo kau yang sapo lo. Kau tak percaya tukar aku nih ke sudah. Daripada nanti waktu kete pun jadi tertunda. Mas kawin ada rumah tinggal nan sama masuk minta. Jadi jangan kau marah-marah nanti sayang rasa susah. Aduh sayang, saya tak ada selingkuh. Saya berani sumpah cuma kau sapu maiku. Siyo sayang, percaya sama saya. Hanya kau yang tak cinta. Saya percaya sama saya. Ada kau yang